Mengenang waktu dulu, rintangan berselisihan tanpa rasa kasihan. Dugaan menjadi permainanku. Terlintas waktu itu hanyalah opus aku untuk terus berjalan. Yeah.